Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita, pembahasan tentang hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Kita ambil dari kitab Talkhis, kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah, karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bawakan penjelasan beliau tentang hewan kurban yang afdal, jenisnya atau sifatnya, dan yang dimakruhkan. Demikian juga tentang hewan kurban bisa untuk berapa orang diniatkan pahalanya. Satu kambing na'am bisa untuk seseorang diniatkan kurban tersebut untuk dia dan keluarganya, bagi yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Satu ekor sapi, satu ekor unta na'am boleh berserikat padanya 7 orang. Berserikat pada seekor sapi atau seekor unta 7 orang. Setiap 1/7 sama dengan seekor kambingnya, bisa diniatkan pahala kurbannya untuk dia dan keluarganya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau fasal yang berikutnya, fima tata'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamuh. Dengan apa hewan dipastikan, ditetapkan sebagai hewan kurban dan hukum-hukumnya. Di kapan hewan dipastikan, ditetapkan, ditentukan, dihususkan dia sebagai hewan kurban. Dan jika sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, hukum apa saja yang berlaku yang berkaitan dengannya. Adapun penetapan hewan sebagai hewan kurban, kata beliau, dengan salah satu dari 2 cara, 2 perkara. Yang pertama dengan lafaz, ucapan. Misalnya dia menyatakan hadhi udhiyatun qasidan insya'a ta'yinha. Dia menyatakan ini adalah hewan kurban. Dia maksudkan adalah memulai penetapannya, penetapan hewan itu sebagai hewan kurban. Ini cara yang pertama, menetapkan hewan sebagai hewan kurban. Ucapan pemiliknya menyatakan ini sebagai hewan kurban dengan lafal. Yang kedua, dengan perbuatan, dengan fi'l. Dan ini ada 2 bentuk, 2 surah, 2 jenis penetapan dengan cara perbuatan. Yang pertama, dzabhu bi niyatil udhiyah. Menyembelihnya dengan niat sebagai hewan kurban. Ini hewan yang disembelih dengan niat sebagai hewan kurban, maka hewan tersebut telah ditetapkan, dipastikan sebagai hewan kurban. Keadaan yang kedua, penetapan dengan perbuatan, membelinya dengan niat sebagai hewan kurban, pengganti dawai dari hewan kurban yang telah ditetapkan. Membelinya dengan niat sebagai hewan kurban, sebagai pengganti dari hewan kurban yang telah ditetapkan. Misalnya ada hewan kurban yang telah ditetapkan, dan dia lengah, tidak hati-hati dalam menjaganya, kemudian hewannya mati misalnya, tidak diurusi dengan baik, dengan sebab tafrid dari dia, lalai, maka dia wajib untuk menggantinya. Ketika dia membeli dengan niat sebagai pengganti dari hewan yang telah ditetapkan tadi, ini juga ditetapkan hewan tersebut penggantinya sebagai hewan kurban. Adapun sebatas hanya membeli dengan niat sebagai hewan kurban, bukan pengganti dari hewan kurban yang telah ditetapkan sebelumnya, ini belum dipastikan dia sebagai hewan kurban. Sebatas hanya membeli dengan niat sebagai hewan kurban. Sebagaimana seorang yang membeli budak, kata beliau, diniatkan untuk dimerdekakan, budak tersebut belum jadi merdeka ketika dia hanya sebatas membelinya. Nanti diucapkan budak itu dimerdekakan, barulah menjadi merdeka. Demikian juga seseorang yang membeli, misalnya membeli tanah, diniatkan sebagai wakaf. Ketika dia membeli, itu belum berubah menjadi wakaf. Nanti dia ucapkan sebagai wakaf, barulah berubah menjadi wakaf, ditetapkan sebagai wakaf. Demikian juga di sini, ketika dia membeli hewan kurban dengan niat sebagai hewan kurban yang sebatas perbuatan dia membeli, ini belum memastikan, menetapkan, menghususkan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Ini cara-cara menetapkan, memastikan hewan sebagai hewan kurban dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan ada dua yang beliau sebutkan. Yang pertama, menyembelihnya dengan niat sebagai hewan kurban. Yang kedua, membelinya dengan niat sebagai hewan kurban pengganti dari hewan kurban yang telah ditetapkan sebelumnya, yang hilang atau yang mati. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan yang telah ditetap, yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban berkaitan dengannya beberapa hukum yang perlu diketahui, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anhu la yajuzu tasarrufu fiha bima yamna'u tadhiyah biha. Tidak boleh bertindak pada hewan tersebut yang menghalangi dijadikan sebagai hewan kurban. Apakah dijual kembali, atau dihadiahkan, atau digadaikan, dan yang lainnya, cara-cara tindakan-tindakan yang menghalangi untuk dijadikan sebagai hewan kurban apabila sudah ditetapkan sebagai hewan kurban. Kecuali, kata beliau, jika menggantinya dengan yang lebih baik untuk kemaslahatan hewan tersebut, tidak mengapa. Hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, kemudian dia ingin menggantinya dengan yang lebih bagus, lebih baik, karena kemaslahatan hewan kurban tersebut, tidak mengapa, perbolehkan. Misalnya dia telah membeli hewan kurban kambing misalnya, harganya 2 juta. Dia sudah pastikan ini sebagai hewan kurban. Kemudian dia lihat ada yang lebih bagus lagi, yang lebih besar, lebih gemuk, lebih banyak dagingnya, lebih banyak manfaatnya, harganya 4 juta misalnya kambingnya. Nah, boleh dia menggantinya dengan yang lebih bagus, nah, untuk kemaslahatan hewan kurban tersebut. Kemudian hukum yang lainnya berkaitan dengan hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Apabila pemiliknya meninggal setelah memastikannya, menetapkannya sebagai hewan kurban, maka ahli warisnya harus meneruskannya. Tetap akan dijadikan sebagai hewan kurban. Apabila pemiliknya sudah menetapkan ini sebagai hewan kurban, belum tiba hari hanya pemiliknya meninggal, maka ahli warisnya harus terus menjalankan, meneruskan itu sebagai hewan kurban, disembelih pada hari hanya. Adapun jika belum dipastikan sebagai hewan kurban, kemudian pemiliknya meninggal, maka itu menjadi hak ahli waris. Menjadi hak ahli waris sesuai dengan yang mereka kehendaki, apakah tetap dijadikan sebagai hewan kurban atau mereka bagi-bagi sesuai dengan bagian harta warisan mereka. Nah, ini hukum yang kedua. Apabila pemiliknya meninggal setelah menetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban, maka diharuskan kepada ahli warisnya untuk terus melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Kemudian hukum yang berikutnya, annahu la yastaghillu syai'an min manafi'iha. Tidak boleh mengambil sesuatu dari manfaat hewan tersebut. Apabila telah ditetapkan sebagai hewan kurban, tidak boleh diambil manfaatnya. Misalnya kata beliau digunakan untuk membajak sawah atau yang semisalnya, tidak boleh juga ditunggangi kecuali ketika ada kebutuhan dan tidak membahayakan hewan tersebut. Dan tidak boleh pula diperah susunya yang menyebabkan hewannya misalnya jadi kurus, atau susunya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang juga ditetapkan sebagai hewan kurban bersama induknya. Tidak boleh juga mengambil bulunya, kecuali jika diambil lebih bermanfaat. Misalnya bila diambil hewannya semakin gemuk, semakin besar. Dan bulu yang diambil tersebut tidak boleh dijual. Apabila sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, bulu yang diambil dari hewan tersebut tidak boleh dijual. Dia sedekahkan atau dia hadiahkan atau dia manfaatkan. Tidak boleh dijual. Kemudian hukum yang berikutnya yang berkaitan dengan hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Idza ta'ayyabat anha idza ta'ayyabat aiban yamna'u minal ijza'. Apabila mengalami cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya dia terluka matanya, kemudian menjadi buta salah satu matanya, jelas butanya. Ketika dia beli, ketika dia pastikan, dia tentukan sebagai hewan kurban dalam keadaan masih sehat, selamat, sempurna semua penciptaannya. Namun setelah itu terjadi kecelakaan misalnya matanya rusak, hilang salah satu matanya, jelas butanya. Yang seperti ini kata beliau ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika itu terjadi dengan perbuatan dia, dia sendiri yang melukainya, misalnya pemiliknya, sehingga cacat, menghalangi sahnya jadikan sembelih hewan kurban, atau karena kelalaiannya, tidak menjaga hewannya dengan baik, lengahan tidak menjaga dengan hati-hati, misalnya hewannya dilepas di jalan, kendaraan lewat tabrak pincang, maka dia harus menggantinya. Apabila sudah ditetapkan sembelihan kurban, kemudian cacat dengan cacat yang menghalangi sah yang dijadikan sembelihan kurban, dan ini terjadi dengan perbuatan dia atau kelengahannya, tidak berhati-hati dalam menjaganya, maka dia harus menggantinya dengan yang sama atau yang lebih sempurna. Adapun yang cacat tadi, menjadi milik dia. Apakah dia jual atau dihadiahkan, terserah dia. Keadaan yang kedua, terjadi cacat tersebut bukan dari perbuatan dia, bukan juga dari kelengahannya. Dia sudah menjaga dengan baik-baik, namun terjadi kecelakaan atau ada yang sesuatu yang menimpanya sehingga cacat yang menghalangi sahnya dengan sembelih hewan kurban. Ini keadaan yang kedua, bukan dari perbuatan dia, bukan juga dari kelengahannya. Makanya seperti ini tetap disembelih, boleh disembelih dan sah sebagai hewan kurban. Kecuali kata beliau, jika dia bernadar sebelumnya, bernadar mewajibkan untuk berkurban, maka diwajibkan untuk menggantinya. Walaupun bukan dari perbuatan dia, walaupun bukan dari kelengahannya. Karena nazar ada amanah, tanggung jawabnya, maka wajib dilakukan agar terlaksana apa yang dia telah nazarkan. Ini hukum yang keempat yang berkaitan dengan hewan yang telah ditetapkan sembelihan kurban. Apabila mengalami cacat, terjadi pada cacat yang mencegah sahnya dijadikan sembelihan kurban, apakah buta salah satu matanya, jelas butanya, ataukah pincang, jelas pincangnya, atau sakit, jelas sakitnya, atau yang lainnya yang telah diterangkan sebelumnya. Jika itu ada dua keadaan, jika itu dengan perbuatan dia sendiri, sebabnya adalah perbuatan dia atau lengah, tidak hati-hati dalam menjaganya, maka dia harus menggantinya. Adapun jika bukan dari perbuatan dia, bukan juga dari kelengahannya, tafrid, maka boleh tetap disembelih sebagai hewan kurban, sah. Kecuali jika dia telah bernadar sebelumnya, sebelum memastikan itu sebagai hewan kurban, sebelum menetapkannya sebagai hewan kurban, dia bernazar, maka tetap menggantinya. Perintahkan tetap menggantinya. Kemudian hukum yang berikutnya, anna idza dha'at aw suriqat fala halani aidha. Apabila hewannya hilang atau dicuri, hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban kemudian hilang, hilang atau dicuri, ini juga kata beliau ada dua keadaan. Yang pertama, hilangnya tersebut dengan sebab kelengahannya. Tafrid, meninggalkan yang wajib, yang seharusnya. Misalnya diletakkan, disimpan di tempat yang tidak terjaga, yang tidak aman, kemudian hewannya lari atau dicuri. Maka dia harus menggantinya dengan hewan yang sama sifatnya atau yang lebih sempurna sebagai pengganti hewan yang hilang tersebut. Dan hewan yang hilang tersebut seandainya kemudian hari didapatkan kembali atau yang dicuri didapatkan kembali, maka menjadi milik dia. Terserah dia mau apakan, apakah dia mau dijual kembali, mau dia sembeli, terserah pemiliknya. Menjadi milik pemiliknya. Yang kedua, keadaan yang kedua, hilangnya atau dicuri hewan tersebut bukan kelalaian dari dia. Bukan kelalaian dari pemiliknya, sudah disimpan di tempat yang aman. Saya sudah dimasukkan di kandang, dikunci kandangnya. Namun ada pencuri yang masuk, dibawa lari. Maka apa, tidak diwajibkan untuk menggantinya. Akan tetapi kapan dia mendapatkan hewan tersebut, maka wajib untuk menyembelihnya walaupun waktunya sudah lewat. Misalnya hilang hewannya, lari atau dicuri. Setelah lewat ayyam mutasyrik baru ketemu hewannya, maka tetap harus disembelih. Nah, insyaallah tetap sebagai hewan kurban karena dia memiliki udzur, melakukannya di luar waktunya karena ada udzur syar'i. Jika ada yang kedua, jika hilang atau dicuri bukan dari kelalaiannya, maka tidak diwajibkan untuk menggantinya. Kecuali kalau dia telah bernadar. Sama dengan sebelumnya, kecuali kalau dia telah bernadar sebelum menetapkan itu sebagai kurban, telah mewajibkan atas dirinya untuk berkurban, maka dia harus menggantinya agar nadarnya terlaksana sesuai dengan yang ia nadarkan. Ini hewan penggantinya, ketika diharuskan untuk mengganti, harus sama sifatnya atau lebih sempurna, lebih bagus. Kapan penggantinya lebih rendah, lebih jelek, lebih kurang kesempurnaannya, maka dia diharuskan bersedekah dengan nilai perbedaan antara dua hewan tersebut. Misalnya hewan yang telah dia pastikan tetapkan sebagai kurban, misalnya harganya 4 juta misalnya. Yang telah dia pastikan tetapkan sebagai kurban harganya 4 juta. Kemudian hewannya tersebut lari atau dicuri dengan kelengahannya, tidak berhati-hati dalam menjaganya. Kemudian dia menggantinya dengan hewan yang nilainya 3 juta. Berarti apa, lebih rendah dari yang hilang, yang telah ditetapkan sebelumnya. Selisihnya berapa? 1 juta. 1 juta ini dia harus sedekahkan. Jadi ketika dia harus untuk mengganti, menggantinya dengan yang sama atau yang lebih bagus. Adapun jika menggantinya dengan yang lebih rendah, maka dia harus bersedekah dengan nilai perbedaan antara keduanya. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara hukum yang berkaitan dengan hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Anna idza talifat falaha thalathu halat. Apabila hewannya mati sebelum hari-harinya mati. Kalau yang tadi hilang, dicuri atau lari hilang. Adapun ini apabila mati, hewannya mati sebelum disembelih pada hari, pada waktunya, sebelum sembelih pada waktunya hewannya mati. Ini juga kata beliau ada tiga keadaan. Yang pertama, jika matinya tidak ada campur tangan manusia padanya. Misalnya terkena sakit atau wabah penyakit. Kemudian hewannya mati. Maka tidak ada wajiban untuk menggantinya. Kecuali apa tadi? Nazar. Kalau dia telah bernazar sebelum menetapkan hewan tersebut, dia bernazar mewajibkan diri untuk berkurban, maka apa harus menggantinya. Adapun jika dia tidak bernazar, maka dia tidak diharuskan untuk menggantinya. Ini keadaan yang pertama. Jika meninggalnya matinya tanpa campur tangan manusia padanya, maka tidak diwajibkan untuk menggantinya. Keadaan yang kedua, jika matinya hewan tersebut dengan sebab perbuatan pemiliknya. Yang menyebabkan kematian adalah pemiliknya sendiri. Maka wajib untuk menggantinya. Menyembelih hewan sebagai penggantinya yang sama sifatnya atau lebih bagus. Keadaan yang ketiga, jika matinya hewan tersebut dengan perbuatan manusia selain pemiliknya, perbuatan orang lain bukan pemiliknya. Ini kata beliau, jika bisa diminta untuk mengganti, nah, maka harus diganti. Jika yang merusaknya tersebut, yang bunuhnya, nah, diketahui orangnya, nah, bisa untuk diperintahkan untuk mengganti, maka harus menggantinya. Adapun jika yang membunuhnya tidak bisa diminta untuk menggantinya, misalnya kutu' turuk kata beliau, misalnya para perampok misalnya, maka apa? Tidak wajib untuk mengganti pemiliknya, tidak wajib untuk mengganti. Seperti keadaan yang pertama, yaitu jika meninggal tanpa campur tangan manusia padanya. Nah, ini tiga keadaan apabila hewan tersebut meninggal atau mati sebelum hari penyembelihan. Nah, yang pertama yaitu apabila matinya tanpa campur tangan manusia padanya, maka tidak diwajibkan untuk menggantinya. Kecuali kalau dia telah bernazar sebelum menetapkan hewan kesembelihan kurban, maka harus menggantinya agar terlaksana nazarnya menyembelih hewan kurban yang terpenuhi syarat-syaratnya. Keadaan yang kedua, jika meninggalnya dengan sebab perbuatan pemiliknya sendiri, maka dia harus menggantinya dengan yang sama atau yang lebih bagus. Yang ketiga, jika yang membunuhnya adalah orang lain selain pemiliknya, jika bisa diperintahkan untuk mengganti, maka harus mengganti. Orang tersebut harus menggantinya. dengan hewan yang sama atau yang lebih bagus. Adapun jika tidak bisa diperintahkan untuk mengganti, maka pemiliknya tidak wajib untuk menggantinya. Kemudian hukum yang berikutnya yang berkaitan pula dengan hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, anna idza dhubihat qabla waqti dhabh walau biniyatil udhiyah fal hukmu fiha kal hukmi fima idza utlifat ala ma sabaqa. Apabila disembelih sebelum waktunya walaupun dengan niat sebagai hewan kurban, ya kalau yang sebelumnya matinya bukan dengan disembelih, kalau ini matinya dengan sebab disembelih, disembelih sebelum waktunya dengan niat sebagai hewan kurban, kata beliau hukumnya sama dengan hukum sebelumnya. Hukumnya sama dengan hukum sebelumnya, yaitu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Adapun jika disembelih pada waktu penyembelihan hewan kurban, jika yang menyembelihnya adalah pemiliknya atau wakilnya, maka berarti disembelih pada waktunya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika yang menyembelihnya adalah pemiliknya atau wakilnya. Akan tapi jika yang menyembelihnya bukan pemiliknya, bukan juga wakilnya, ini ada tiga keadaan kata beliau. Hewan kurban yang disembelih pada waktu penyembelihan, akan tapi yang menyembelihnya bukan pemiliknya, bukan juga wakilnya. Nah, dia tidak disuruh untuk menyembelihnya, dia menyembelih hewan tersebut. Ini ada tiga keadaan. Yang pertama, jika dia niatkan untuk pemiliknya, diniatkan hewan kurban tersebut, nah pahalanya untuk pemiliknya. Fa in radiya sahib bidzalika ajza'at wa illam yarda bidzalika lam tujzi an sahih. Jika pemiliknya ridha, meridhoinya, maka sah. Akan tapi jika pemiliknya tidak ridha, pemiliknya dia ingin dia sendiri yang menyembelihnya misalnya, dia tidak ridha, maka tidak sah. Nah, menurut pendapat yang lebih kuat, nama sahih. Dan bagi yang menyembelih harus menggantinya. Nah, orang yang menyembelih hewan kurban bukan milik dia, bukan juga diwakil untuk menyembelihnya. Kemudian pemiliknya tidak ridha, maka dia harus menggantinya dengan hewan yang sama atau yang lebih bagus, diserahkan ke pemiliknya. Ini keadaan yang pertama, dia niatkan untuk pemiliknya. Jika pemiliknya ridha, maka sah. Jika pemiliknya tidak ridha, maka tidak sah dan dia harus menggantinya. Keadaan yang kedua, dia niatkan untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Dan menyembelih hewan kurban punya orang lain, tidak diizinkan oleh pemiliknya, dan dia niatkan apa pahalanya untuk dia sendiri berkurban dengan hewan orang lain. Kata beliau, jika dia tahu itu adalah hewan orang lain, dia sadar dia tahu hewan itu adalah orang milik orang lain, bukan milik dia, maka tidak sah. Tidak sah baik bagi diri dia maupun bagi orang lain. Tidak sah. Dan dia harus menggantinya dengan hewan yang sama atau yang lebih bagus, diserahkan kepada pemiliknya. Ini apabila dia tahu hewan itu bukan milik dia, dia niatkan untuk dia pahalanya, maka tidak sah, baik untuk diri dia maupun untuk pemiliknya. Dia harus menggantinya. Adapun jika dia tidak tahu itu milik orang lain, misalnya dia punya hewan kurban juga, namun misalnya tertukar, menurut dia itu milik dia, ternyata apa? Bukan milik dia. Dia tidak tahu kalau itu adalah milik orang lain. Maka jika dia tidak tahu, nah, anggapan dia adalah milik dia, nah, ternyata hakikatnya itu adalah milik orang lain, salah, nah, maka sah, nah, pahalanya untuk pemiliknya, pemilik yang sesungguhnya. Dan apabila dia telah membagikan dagingnya, dagingnya sudah dibagi-bagikan, nah, ternyata hewannya adalah milik orang lain, bukan milik dia, salah, maka dia harus menggantinya. Daging yang telah dibaik-baikan, dia harus menggantinya. Kecuali jika pemiliknya apa? Merelakannya, meridhoinya. Nah, tidak mengapa. Nah, ini keadaan yang kedua. Menyembeli hewan kurban milik orang lain pada waktunya, namun tanpa izin dari pemiliknya, bukan wakil dari pemiliknya. Jika dia, dan dia niatkan untuk dirinya sendiri, pahalan diri dia. Jika dia tahu itu adalah milik orang lain, maka tidak sah, baik bagi dia maupun bagi pemiliknya. Adapun jika dia tidak tahu, maka sah sebagai hewan kurban bagi pemiliknya. Adapun daging yang telah dia bagi-bagikan, dia harus menggantinya, kecuali jika pemiliknya meridhoinya. Keadaan yang ketiga, dia tidak niatkan untuk siapapun. Dia tidak niatkan pahala untuk diri dia, tidak pula untuk pemiliknya, tanpa niat. Maka tidak sah. Karena yang namanya ibadah harus dengan niat. Ya ada min niyah. Demikian juga di antara hukum yang berkaitan dengan hewan yang telah ditetapkan sebagai kurban, apabila hewan tersebut melahirkan, melahirkan setelah ditetapkan sebagai kurban, maka hukum anaknya sama dengan hukum induknya. Induknya sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, maka anaknya juga berarti apa, sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Juga harus sama-sama dikurbankan, harus disembelih dua-duanya. Apabila anaknya lahir setelah ditetapkan sebagai hewan kurban. Adapun jika anaknya lahir sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban, maka apa? Terpisah dari induknya. Punya hukum tersendiri. Tidak mengikuti induknya. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hukum yang beliau terangkan pada pasal yang kelima tentang penetapan hewan sebagai hewan kurban dan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Masih ada beberapa fasal berikutnya, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.